Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, hari berganti hari, tanpa terasa kita telah berada di penghujung bulan Syaban. Demikianlah waktu berlalu dan bergulir dengan cepatnya. Sehingga semakin dekat pula waktu di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang wajib bagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menghadirkan dalam kalbunya akan suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hukum di antara manusia sehingga mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu merupakan hari yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Hari yang tidak ada diragukan padanya. Hari itu merupakan hari yang disaksikan oleh para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Itulah hari dikumpulkannya manusia. Hari itu, hari yang disaksikan. Hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia yang pertama, manusia yang terdahulu, juga manusia yang datang kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti akan dikumpulkan pada suatu waktu, waktu yang telah diketahui. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang tertinggal, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Wa hasyarnahum wa lam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan mereka tidak satu seorang pun, tidak seorang pun yang luput, yang tertinggal darinya. Meskipun ketika meninggal, meskipun ketika wafat, jasadnya dimakan binatang buas, jasadnya ditelan lautan, ataupun terbakar atau yang lainnya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan seluruhnya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kalian berada, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kalian seluruhnya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segalanya. Ibadallah, ketika itu manusia dikumpulkan di atas bumi, bumi yang bukan kita pijak sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit dan manusia berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bumi yang mereka pijak, yang mereka dikumpulkan di atasnya, sebagaimana disifatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawal Imam Bukhari wa Muslim min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin baydha'a afra ka qursatin naqiyyin. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih cemerlang seperti bersihnya tepung. Qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, yuridu biha mustawiyah, yang diinginkan yaitu bumi yang rata ketika itu. Tidak ada yang tinggi ataupun yang rendah. Mereka, manusia akan dikumpulkan di atasnya dalam keadaan tidak memakai baju, dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak pula dikhitan. Rawal Imam Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasul alaihi salatu wasalam, ya ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla, thumma qara'a kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, dan tidak pula dikhitan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam membaca ayat dalam surat Al-Anbiya, sebagaimana awal kami ciptakan, maka kami kembalikan seperti itu. Janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami tidak akan mengingkari janji. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Mereka ayuhan muslimun, dikumpulkan di atasnya, dikumpulkan di atas bumi yang seperti itu, dalam keadaan tidak memakai baju, tidak pula beralas kaki. Kemudian matahari didekatkan kepada mereka secara 1 mil, hingga bercucuranlah keringat mereka sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Rawal Imam Muslimin hadisi Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasul alaihi salatu wassalam, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta taquna minhum kamiqdari milin fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil a'mal, faminhum man yakunu ila ka'bayh, wa minhum man yakunu ila rukbatayh, wa minhum man yakunu ila haqwayh, ومنهم من يلجمهم العرق الجامع وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Matahari pada hari kiamat akan didekatkan kepada makhluknya, kepada para manusia, hingga berjarak 1 mil. Maka manusia ketika itu berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Di antara mereka ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggangnya, ada pula yang sampai mulutnya. Ibadallah, berapa lama mereka seperti ini? Berapa lama mereka menunggu ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu satu hari setara dengan 50 ribu tahun. Naam, bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, setara dengan 50 ribu tahun. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan juga malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam juga menjelaskan bahwasanya sehari ketika itu sebanding dengan 50 ribu tahun. Rawal Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala alaihi salatu wasalam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'iha min nar fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan papan dari besi yang dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disertifika dahinya, pinggangnya, punggungnya, setiap kali dingin akan dipanaskan lagi pada satu hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Ibadallah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk memutuskan perkara di antara para makhluk. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala datang dan malaikat pun bersaf-saf. Dengan demikian pula pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam yang dibawa oleh para malaikat, ditarik di atas bumi mahsyar. Rawal Imam Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yu'ta bi jahanam yauma idin walaha 70 alf zimam wa ma kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Pada waktu itu didatangkan jahanam, yang mana jahanam memiliki 70 ribu tali kekang. Setiap tali kekangnya dibawa oleh 70 ribu malaikat yang menariknya. Maka ketika itu manusia, mereka tersadar. Kemudian mereka berangan-angan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi semuanya itu tidaklah berarti. Waji'a yaumaidin bi jahannam yaumaidi yatadakkarul insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Didatangkan jahannam, mereka pun tersadar, akan tetapi tidak berguna kesadarannya. Mereka berangan-angan, mereka menyatakan, Duhai seandainya aku melakukan kebaikan-kebaikan untuk hari ini. Ibadah Allah, ketika itu ditatangkan pula catatan-catatan amal. Maka seorang muslim, seorang mukmin akan menerima catatan amalannya dari tangan kanannya. Dia pun bergembira dan berbahagia dengannya. Adapun orang kafir, dia akan menerima catatan amalannya dari kiri atau dari belakang punggungnya, sehingga tidaklah menambah kecuali kesedihan dan kesengsaraan. Pada hari itu pula akan dipasang jembatan di atas jahanam. Mereka pun menyeberangi berdasarkan dengan amalan-amalan mereka. Ada yang cepat, ada pula yang jatuh, sehingga termasuk dari penduduknya. Nas'alullaha salamal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalallahu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita telah mendengar bagaimana dahsyatnya hari itu, lalu bagaimana dengan keadaan seorang mukmin? Seorang mukmin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan dipermudah urusannya. Rawal Imam Hakim bin Mustadrak wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu taala fil Jami'. An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul alaihi salatu wassalam, yaumul qiyamati 'alal mu'minin kaqadri ma baina dhuhri wal 'ashr. Hari kiamat atas orang-orang yang beriman sebagaimana kadar jarak antara duhur dan asar. Ibadallah, tentunya seorang mukmin yang beriman dengan kalbunya kemudian dibuktikan dengan lisan dan amalannya. Naam, amalan merupakan bukti dari keimanan. Maka ayuhal muslimun, di depan kita ada bulan yang mana di situ terdapat sekian keutamaan, sekian fadhail yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu jannah, ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu pala syaitan. Pada bulan itu pula, pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa, karena waktu itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka seorang mukmin yang dia mengetahui akan perkara ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, akan menghisab, akan memperhitungkan amalan-amalannya, sungguh ini kesempatan emas untuk dia senantiasa memperbanyak pundi-pundi amalnya sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Jangan sampai kehidupan dunia memperdayanya sehingga dia terlupakan dari alam akhirat. Cukuplah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ayat kabarkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu taku rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqo fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Takutlah akan hari di mana seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Demikian pula seorang anak tidak dapat menolong ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji kami pasti benar. Maka jangan sampai kehidupan dunia memperdaya kalian dan jangan sampai penipu yakni syaitan menghalangi dari taat kepada Allah, memperdaya kamu dari bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayujannibana wa iyyakum nar jahannam wa yujirana wa iyyakum min adabiha wa yun'imana wa iyyakum bi rahmatihi wa fadlihi wa dukhulil jannatihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin.